belum saya baca soalnya. Nanti saya belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar, kita mengkaji ayat 88 dari surah Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَا. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa, tapi Musa telah lupa. Pendengar yang dimuliakan Allah, beginilah pengkhianatan Samiri. Samiri mengajak kaum Musa di saat-saat mereka harus pergi dari Mesir menuju Sinai untuk mencuri harta peninggalan Fir'aun. Jadi ketika mereka harus pergi menyeberangi Laut Merah, Samiri mengajak kaumnya. Ada tipu daya Samiri di belakang itu dengan meminta umat Nabi Musa mengambil emas, harta yang berharga dari Fir'aun dan tentaranya. Kemudian setelah sampai menyeberang selamat ke Tursina, Samiri dan Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina. Samiri meminta kepada kaumnya untuk membuang atau untuk membakar emas tersebut untuk dijadikan anak sapi, patung anak sapi. Kemudian pengkhianatan kedua Samiri, bahwa dia menyatakan atau umatnya, umat Nabi Musa dan umat Samiri, akhirnya mengucapkan bahwa patung tersebut adalah Tuhan mereka dan Tuhan Nabi Musa. Namun Nabi Musa lupa. Ini adalah pengkhianatan kedua, dan ini adalah pengkhianatan yang utama. Karena tidak saja mengkhianati Nabi Musa yang pergi menghadap Allah di Tursina, tapi juga telah mengkhianati Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya kaum Nabi Musa, Tuhan Bani Israel yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Ringkasnya, ini adalah air tuba, air susu yang dibalas dengan air tuba. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Karim, dan Ustadz Perdana. Kita akan mengkaji lebih jauh tentang ayat 88 ini, pengkhianatan Samiri dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan untuk menyekutukan Tuhan yang sebenarnya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin nampak gambaran tentang bagaimana kisah yang terjadi pada saat itu, ketika kenapa akhirnya kaum Nabi Musa kemudian menjadi orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mau saja menurut ketika disuruh membuang emas ke dalam api. Inilah yang diceritakan oleh ayat 88 ini, fa akhrajalahum ajlan jasadan, maka kemudian dari api itu dikeluarkan bentuk seekor anak sapi, ajlan jasadan. Menarik di sini bahwa ternyata dari emas yang dilemparkan ke dalam api, dan kemudian akhirnya emas itu meleleh karena begitu sangat panas, dan kemudian setelah itu tiba-tiba bisa keluar satu patung berbentuk anak sapi. Kenapa bisa sampai seperti ini? Karena ini sudah direkayasa oleh Samiri. Samiri sudah terlebih dahulu membuat kerangka atau bentuk patung anak sapi di lubang yang akan dilemparkan di situ emas, sehingga akhirnya pada saat emas dilemparkan ke situ, di dalam dibuat api yang begitu sangat membara, dan emas dilemparkan ke dalam lubang itu, pada akhirnya emas yang meleleh itu kemudian membentuk rangka patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, sehingga akhirnya ketika sudah cair yang dan api sudah padam, ketika sudah emasnya sudah cair, sudah terbentuk dan apinya sudah padam, maka terbentuklah anak sapi. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kenapa akhirnya kemudian kaum Nabi Musa terpengaruh sehingga akhirnya menganggap ini sebagai Tuhan? Karena tiba-tiba keluar patung anak sapi dalam bentuk emas, indah dan cantik, dan jasadal lahu khuar, ya, bisa menyerupai suara anak lembu. Sehingga akhirnya kondisi ini membuat mereka menjadi terpana, dan akhirnya mereka kemudian mengatakan haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, mereka menganggap ini benar-benar merupakan Tuhan mereka dan Tuhan dilupakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Pertanyaannya adalah kenapa bisa akhirnya patung ini bersuara seperti lembu? Ini akan diterangkan di dalam ayat selanjutnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa bertanya fama khatubuka ya Samiri, apa yang membuatmu seperti ini wahai Samiri? Katanya basurtu bima lam yabsuru bihi fa qabattu qabdatan min athari rasuli fanabastuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Aku melakukan seperti ini dengan trik karena ketika aku melihat ada malaikat turun ke bumi, tanah yang dipijak oleh malaikat itu ternyata tumbuh-tumbuhan di situ. Sehingga akhirnya bekas kaki pijakan malaikat itu aku ambil dan aku masukkan ke dalam patung lembu ini. Akhirnya patung lembu ini bisa berbicara. Nah, itulah sekumulit kisah kenapa kemudian akhirnya patung bisa terbentuk dalam bentuk patung emas yang begitu sangat indah dan mengeluarkan suara yang akhirnya membuat kaum Nabi Musa terpana, sehingga akhirnya mereka kemudian lupa diri dan ingkar dengan menganggap sapi itu sebagai Tuhan. Iya. Ada juga tambahan di sini bahwa ketika Samiri itu mengeluarkan patung itu, berusaha dia memukau kaum Nabi Musa dengan mengatakan serentak karena mereka merasa sebuah keindahan apa yang mereka lihat, sehingga mereka mengatakan bahwasanya inilah Tuhanmu dan Tuhan Nabi Musa, dan tapi Nabi Musa telah lupa tentang hal tersebut. Begitulah mereka membuat tipu daya semaksimal mungkin agar menyeret kita dari keimanan menjadi kekufuran, seperti hal yang dilakukan oleh As-Samiri. Karena apa? Karena mereka tidak puas dengan apa yang sudah mereka yakini, selalu ingin mencari suatu hal yang baru. Itulah yang menjadikan kekufuran bagi mereka. Sebetulnya masalah keimanan ini tidak ada hal yang baru. Adapun hal yang baru ialah bagaimana kita memperbaharui keimanan kita dengan apa yang ada kita lihat sekitar alam ini. Tentunya yang namanya emas tentu dia akan baik, akan indah dilihat, akan semua orang akan merasakan senang karena emas itu sudah ciptakan untuk supaya indah dilihat. Makanya perlu kita di dalam agama ini, hal yang dapat mengacaukan pandangan kita dalam agama, maka kita harus batasi dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan betul-betul ketahanan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu saja, Nak. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana. Ustaz Karim ada mau menambahkan? Iya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa bila ayat yang lalu kita simpulkan Allah baik dan tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka di sini harta yang haram tidak akan mendatangkan keberkahan. Hasil curian atau harta haram tidak mendatangkan kecuali malapetaka. Bila di bulan suci Ramadan kita dapat mencegah diri untuk memakan harta yang halal sekalipun karena waktunya untuk berbuka belum tiba, maka setelah Ramadan ini mudah-mudahan umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk di negeri ini dapat juga mencegah dirinya dari mengambil harta yang bukan miliknya karena banyaknya korupsi yang terjadi di negeri ini, di antara pelakunya yang banyak juga adalah Muslim. Mudah-mudahan puasa kita dapat mencegah kita untuk tidak mengambil harta yang bukan milik kita. Ini yang dapat kita sampaikan, pengalaman Nabi Musa dan kaumnya memberi pelajaran kepada kita sekali lagi, bahwa harta haram tidak akan mendatangkan keberkahan. Harta haram hanya akan mendatangkan malapetaka di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.